Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna warallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Khonifitin azani wa zakumullah. Di pertemuan yang lalu telah kita pelajari bersama beberapa permasalahan terkait dengan syarat yang ke-6, bahwa jenis barang yang diperdagangkan demikian pula harga adalah telah sama-sama diketahui oleh pihak pembeli demikian pula pihak penjual. Di pagi hari ini insyaallah kita akan menyebutkan tentang permasalahan ar-riba was-sarfu. Permasalahan riba dan sarf. Tukar menukar mata uang. Ikhwan fil din azan wa jazakumullah, sebenarnya sebelum ini itu banyak sekali permasalahan terkait dengan permasalahan al-buyu', jual beli. Namun memang karena terbatasnya kesempatan kita, sehingga coba untuk diringkas apa yang mampu untuk dipelajari, sehingga barangkali apa yang dipelajari bersama ini menjadi suatu gambaran awal bagi kita, di mana di kesempatan-kesempatan berikutnya jika kita memiliki kesempatan, kita bisa lagi untuk banyak mempelajari tentang permasalahan al-buyu, jual beli ini. Nah, karena kita banyak sekali melewatkan apa yang telah disebutkan oleh para ulama terkait dengan permasalahan jual beli. Tidak disebutkan kecuali beberapa ringkasan yang disebutkan oleh mereka para ulama. Khonifidin azani wa azakumullah, permasalahan riba dan asarof ini juga merupakan salah satu permasalahan yang cukup penting dalam jual beli. Sebagian madhab, sebagian ahlul ilmi, mereka memasukkannya dalam syarat sah jual beli. Sebagian ahlul ilmi mereka memasukkannya, menjadikannya sebagai salah satu syarat sahnya jual beli, menunjukkan bahwa riba, permasalahan riba dan al-sarf ini permasalahan yang cukup penting dalam ahkamul buyu'. Ar-riba secara bahasa adalah az-ziyadatu wan-numu, tambahan. Nah, tambahan. Oleh karena itu sesuatu yang tinggi dari permukaan bumi dikatakan dengan rabwah, rabwah. Wa awainahuma ila rabwatin dzati qararin wa ma'in. Nah, dzat ila rabwatin dzati qararin wa ma'in. Ini menunjukkan bahwa ar-riba secara bahasa maknanya ziyadah. Adapun secara istilah nanti insyaallah akan kita sebutkan definisi riba tersebut pada jenis-jenisnya ketika disebutkan tentang jenis-jenis riba insyaallah taala. Yang secara umum bahwa yang dimaksud dengan riba adalah ziyadatu ahadil badalainil mutanajisain min ghairi an yuqabila hadhihi ziyada iwadun. Tambahan ahadul badalain, salah satu dari dua alat tukar menukar al-mutanajisain yang sama sejenis dengan tanpa adanya pengganti dari tambahan tersebut. Nah, adanya tambahan itu makna secara istilah, tambahan dari salah satu dari dua barang yang di tukar yang ditukar, yang dijalankan tukar menukar, yang sejenis tanpa ada tambah, ada ganti dari tambahan tersebut. Nanti insya Allah lebih jelas akan disebutkan pada tempatnya ketika kita menyebutkan tentang jenis-jenis riba. Itu pengertian awal. Demikian pula asraf. Asraf itu mubadalah, tukar menukar. Maksudnya tukar menukar mata uang. Ya, itu asrafu. Rupiah ditukar dengan rupiah, rupiah ditukar dengan dolar, rupiah ditukar dengan real dan yang semisalnya. Itu asraf. Apa hukumnya? Insyaallah disebutkan masing-masing pada tempatnya. Ikhwani fiddin azani wa jazakumullah, permasalahan riba, permasalahan yang telah disebutkan keharamannya di dalam Al-Qur'an, demikian pula sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ijma dan ijma para ulama menetapkan tentang diharamkannya riba, dan nas-nasnya itu banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih in kuntum in wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah apa-apa yang tersisa dari riba tersebut jika kalian orang-orang yang beriman. Maka apabila kalian tidak melakukannya, maka bersiaplah dengan peperangan dari Allah dan Rasulnya. Dan apabila kalian bertobat, yakni ditinggalkan riba tersebut, apabila kalian bertobat, kalian akan mendapatkan modal dari harta kalian tersebut. Ditinggalkan ribanya, kalian tidak mendzalimi, juga kalian tidak dizalimi. Nah, di ayat yang lain masih dalam suratul Baqarah, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathuhu syaitanu minal mas. Ya, 275. Orang-orang yang memakan harta riba, mereka tidak dibangkitkan nanti di hari kiamat kecuali seperti dibangkitkannya alladzi yatakhabbathuhu syaitan minal mas, seperti dibangkitkannya seseorang yang kerasukan syaitan. Nah, tidak tenang dia, gelisah. Nah, seperti seseorang yang kerasukan syaitan. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, 275 masih dalam suratul Baqarah, faman jaa mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man aada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya muhaqqallahu riba wa yudhi sadaqat. Barang siapa yang telah datang kepadanya nasihat dari Rabb-nya, datang sudah dia baca ayat Al-Qur'an, ya, dia baca Al-Quran, dia baca melewati ayat-ayat haraman riba tersebut. Siapa yang datang, telah datang kepadanya nasihat dari Rabb-nya, fantaha, lalu dia berhenti, dia enggak teruskan. Nah, falahu ma salaf, maka untuknya apa yang telah terdahulu, sudah yang berlalu itu untuknya. Ya, mungkin sebelumnya dia belum paham. Sebelum dia membaca Al-Quran, ketika dia baca Al-Quran, misalnya dia melewati ayat riba, tahu dia tentang diharamkannya riba. Nah, ditegakkan. Dia berhenti, apa yang telah berlalu itu untuknya. Wa amruhu ilallah, dan urusannya itu diserahkan kepada Allah. Hatta yang telah dia miliki sebelumnya itu baginya, silahkan dia ambil. Nah, namun urusannya di sisi Allah, diserahkan kepada Allah. Kalau Allah menerima taubatnya, Allah akan ampuni. Kalau tidak, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Amruhu ila Allah. Wa man aada fa ulaika ashabun nar, siapa yang kembali, artinya dia sudah baca Al-Qur'an tersebut, dia tahu tentang diharamkannya riba dan seterusnya, tapi tidak mau peduli dia. Sudah enggak usah belajar, biar saja. Nanti kalau tahu malah enggak bisa diamalkan. Akhirnya dia tinggalkan. Dia lalaikan itu. Padahal dia tahu riba itu haram. Mungkin dia tidak mengetahui jenis-jenisnya, tapi dia tahu secara umum riba itu haram. Nah, dia terus berkelanjutan. Wa man ada, siapa yang kembali, faulaika ashabun nar, mereka adalah para penghuni neraka, hum fiha khalidun. Nah, subhanallah disebutkan dengan lafad hum fiha khalidun, yang menunjukkan ancaman keras. Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan keberkahan ar-riba dan menumbuhkan as-sadaqat. Dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, Allah gandengkan ini, riba dengan sadaqat. Riba itu direndahkan, dihilangkan berkahnya, dihanguskan hartanya. Berbeda dengan sadaqat, ditumbuhkan. Allah tumbuhkan harta seseorang yang bersedekah itu. Nah, ini beberapa ayat dalam Al-Quran. Demikian pula sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam banyak menyebutkan tentang ancaman bagi orang yang memakan harta riba. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW beliau menyatakan, para sahabat mereka menyatakan, inna Nabi SAW naha an thamani dam wa thamanil kalbi wa kasbil baghi wa la'ana akila riba wa mukilahu wal washima wal mustawshima wal musawwir. Sesungguhnya Nabi SAW melarang dari harga darah. Darah termasuk yang tidak boleh diperjualbelikan. Haram hukumnya. Nabi SAW melarang harga darah. Nah, ya. Kalau ada pertanyaan, gimana kalau donor itu kan, kalau seorang butuh darah dia membeli. Nah, itu proses penyimpanannya. Nah, itu yang dihargai. Karena mungkin butuh biaya, harus mengambil dari seseorang, kemudian menyimpan, kemudian mengolah, memisahkan darah mana yang dibutuhkan. Nah, menyiapkannya untuk bisa nanti diberikan kepada yang sakit, jenis apa yang dia butuhkan, itu prosesnya. Nah, itu yang diberikan sebagai harga. Adapun kalau diniatkan, kalau ditujukan adalah darahnya itu sendiri, darah itu tidak boleh diperjualbelikan. Nah, ya, darah tidak boleh untuk diperjualbelikan. Yang manusianya, yang hewannya pun sama. Nah, potong sapi disimpan darahnya kemudian dimakan, haram hukumnya, darah termasuk yang diharamkan. Meskipun katanya enak, enggak boleh. Nah, ya. Atau diperjualbelikan, haram hukumnya, tidak sah jual belinya, jual beli darah. Nah, darah yang diperbolehkan adalah darah yang ditetapkan oleh syariat. Ya, uhillat lana maitatani wa daman, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, riwayat mauquf dan dihukumi hukum marfu, dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai itu adalah al-hut wal jarad, ikan dan belalang, itu bangkai yang halal. Ya, adapun darah, al-kabid wa tihal, hati dan limpa, itu juga bagian dari darah namun halal. Ya, hati dan limpa pada hewan disembelih, di dalam ada hatinya, setelah disembelih di dalam ada limpanya, itu bagian dari darah namun itu yang diperbolehkan untuk dimakan, dikonsumsi. Nah, mau dibikin coto, mau dibikin apalah, silahkan. Nah, ya, ada satu lagi para ulama mereka sebutkan, hadis Nabi SAW juga menunjukkan darah yang diperbolehkan, yakni darah yang tersisa pada tubuh hewan ketika hewan itu disembelih dengan sembelian yang syar'i. Yang masih tersisa di dalam, yang ada di kulitnya atau yang ada di dagingnya, yang ada di bagian tulangnya, kadang hewan itu dipotong, disembelih, diambil dagingnya, masih tersisa darah di situ. Darah seperti ini tidak mengapa, sesuatu yang mengikuti, ya, bukan sesuatu yang disendirikan. Ini masuk pada kaidah yasbutu taba'an ma la yasbutu istiqlalan, sesuatu yang boleh secara taba' mengikuti namun tidak diperbolehkan kalau disendirikan. Seperti yang kita sebutkan, beli pohon ada buah yang belum matang, beli hewan ada janin di dalam perutnya. Nah, Bisa dapat, bisa tidak, bisa hidup, bisa mati, bisa satu anaknya, dua, tiga, ini kan jahalah. Yang seperti ini boleh. Karena tabaan mengikuti, menyertai, bukan yang menjadi inti. Naha, beliau sallallahu alaihi wasallam melarang dari harga darah, wa tsamanil kalbi, dan beliau larang dari harga anjing. Anjing seluruhnya enggak boleh untuk diperjualbelikan. Nah, ya, baik yang boleh dimanfaatkan atau yang tidak dimanfaatkan, para ulama sebutkan tidak boleh. Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah, dan para ulama yang lain. Nah, wa kasbil baghi, demikian pula upah pelacur. Nah, ini pun haram hukumnya, tidak diperbolehkan. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan harta riba dan memberikan makan kepada orang lain harta riba. Nah, itu juga mendapatkan laknat. Dia memakan harta riba. Ada orang berikan riba kepadanya, dia makan. Haram, mendapatkan laknat. Atau dia enggak makan tapi dia kasihkan ke orang. Nah, dia kasihkan ke orang harta riba tersebut pun sama. Nah, ya, wal washima wal mustausimah. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga melaknat seorang yang mentato dan minta ditato. Nah, dia mentato atau minta ditato, tetap mendapati laknat, naudzubillah. Nah, wal musawwir, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para pembuat gambar makhluk hidup. Nah, para pembuat gambar makhluk hidup pun mendapatkan ancaman laknat tersebut. Ya. Nah, ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Ini juga sebelum kita lanjut, kita materinya jual beli, tapi enggak apa-apa disebutkan insyaallah taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Bahwa gambar makhluk hidup ini, membuat gambar makhluk hidup baik yang berbentuk patung atau yang berbentuk dua dimensi, ini termasuk kabairudzunub, dosa-dosa besar. Dan ini salah satu kesalahan yang kadang terjadi di bulan suci Ramadan. Tentunya di bulan yang lain juga, tapi terjadi di bulan Ramadan bagi seorang yang berpuasa. Dan itu bisa merusak, ya, puasa seseorang, kesempurnaannya, dan bisa menyebabkan pelakunya tidak mendapatkan ampunan. Nah, dari Ramadannya. Kita mengetahui bahwa puasa Ramadan itu kan di antara faedahnya mendapatkan ampunan. Nah, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang puasa Ramadan? Dalam riwayat yang lain, lafaz yang lain, siapa yang qiyamul lail, salat tarawih, siapa yang ibadah di malam Lailatul Qadar, iman dan ihtisab, ghufira, diampuni dosa-dosanya yang telah terdahulu, dapat ampunan. Nah, Nabi SAW juga menyatakan dalam riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin. Di bulan suci Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Diampuni dosa mereka dan mereka dibebaskan dari api neraka, masuk jannah mereka. Yang seperti itu pada setiap malam dapat ampunan, dapat dimasukkan ke jannah, diharamkan dari neraka. Itu keutamaan ibadah di bulan suci Ramadan. Subhanallah, keutamaan ini itu bisa terluputkan dari seseorang ketika dia melakukan dosa besar di bulan Ramadan ini. Ya. Nabi SAW menyatakan dalam riwayat Muslim, al-aslawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza junibatil kabair. Antara salat-salat lima waktu, antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya, antara satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya, itu terdapat penghapus-penghapus dosa jika seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Kalau dia tinggalkan dosa-dosa besar, apa yang dia amalkan tadi, salat lima waktunya, salat Jumatnya, puasa Ramadannya, ibadah Ramadannya, menjadi penghapus dosa baginya. Subhanallah, kalau dia tidak tinggalkan dosa besar, berarti tidak menyebabkan dosa-dosanya itu diampuni, keutamaan Ramadannya hilang. Naudzubillah. Makanya dosa besar ini sangat penting untuk dijaga pada setiap waktu, terutama di bulan suci Ramadan. Nah, terutama di bulan suci Ramadan, jangan seseorang mengerjakan dosa-dosa besar. Tinggalkan salat wajib, misalnya, dosa besar. Nah, tidak membayar zakat yang wajib, dosa besar. Itu dari sisi perintah. Demikian pula dari sisi larangan. salah satu larangannya yang kadang terjadi di bulan suci Ramadan, dengar musik. Nah, musik termasuk dosa, mendengar musik termasuk, nah, dosa besar. Nah, ya, termasuk dosa besar. Nah, yang menunjukkan dosa besarnya dalam riwayat Bazzar, kata Nabi SAW, sautani mal'unani fid dunya wal akhirah mizmarun inda ni'matin warannatun inda musibah. Ada dua suara terlaknat. Kalau disebutkan dosa itu terlaknat, mendapatkan laknat, itu menunjukkan dosa besar. Ada dua suara terlaknat di dunia dan di akhirat. Subhanallah, di dunia dan di akhirat suara itu terlaknat. Yang pertama, suara seruling, suara alat musik ketika lagi senang, dan suara ratapan, niyaha ketika dapat musibah. Dua suara terlaknat. Na'udzubillah. Dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang diharamkannya musik itu banyak. Demikian pula bahkan ayat. Nah, salah satu dosa besar yang kadang juga terjadi di bulan suci Ramadan itu menggambar makhluk hidup atau buat patung makhluk hidup. Nah, yang paling sering terjadi kadang gambar, foto, ya. Nah, tanpa ada urusan darurat dan semisalnya, foto dia. Orang sekarang bilang selfie. Nah, masya Allah, ya. Khawani fitin azan wasallam, membuat gambar makhluk hidup itu diharamkan, ya. Nah, para ulama mereka menyebutkan, nah, baik digambar dengan tangan ini melukis, ada orang di situ berdiri dia lukis di sini, ini haram. Atau saya ulangi, baik gambar itu kapatung, berbentuk patung, dia bikin patung misalnya dia pahat batu, dia bikin semen dan misalnya jadi patung gajah misalnya, patung monyet, patung kuda. Di kita ini kan banyak patung ya, patung kuda, patung monyet, patung apa, ini tidak apa-apalah, pindah sedikit. Nah, ini banyak patung ini, patung beruang madu misalnya. Nah, ini masyarakat wa azan wa zakumullah termasuk dalam ancaman. Baik dia membuat sendiri, dia bikin dengan tangannya, atau pakai mesin. Dia tindis mesin, tiba-tiba jadi berbentuk patung. Mesin yang buat, mesin yang proses. Sama seperti wujud aslinya. Nah, dua-duanya sama, termasuk dalam larangan. Atau gambar itu pada pakaian. Gambar itu pada pakaian. Nah, kain, benang misalnya dia tenun, dia bikin tenun, ya, kemudian jadi semacam kain yang di situ ada gambar, gambar makhluk hidup, gambar orang, enggak, gambar apalah. Nah, masuk ke dalam ancaman ini. Atau yang membuat kain itu mesin, dia tinggal pencet saja mesinnya, kemudian tercetak jenis-jenis kain, di situ ada corak gambar, termasuk di dalamnya. Ataukah misalnya menggambar dengan coretan tangan. Ada orang situ berdiri dia lukis. Dia lukis orang itu gambarnya begini, hidungnya begini, matanya begini, dia lukis. Nah, jadi. Nah, seperti atau mirip wujud orang yang dilukis tadi, termasuk ke dalam ancaman ini. Atau dia membuat gambar itu dengan alat-alat elektronik, dia foto. Nah, ya. Ini masyarakat wa azan wa zakumullah, dua-duanya sama. Tidaklah yang membedakan antara yang jenis yang pertama dengan jenis yang kedua, kecuali hanya persentase kesamaan. Kalau buat manual mungkin samanya 60-70%. Kalau yang mesin yang cetak itu mungkin lebih besar kemungkinan atau lebih besar peluang untuk samanya. Sama. Dalam riwayat Bukhari atau Imam Muslim, Nabi SAW suatu ketika pernah pulang dari safar. Beliau pulang dari safar. Ketika beliau mau masuk rumah, beliau dapati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha telah menutupi sahwatan. Sahwatan ini ada yang mengatakan rak, lemari hias, lemari tempat menaruh barang-barang, ya. Nah, ada yang mengatakan selain itu ditutupi dengan kain tipis, bikiramin fihi tamasil, ditutupi dengan kain yang di situ ada tamasil, ada gambar-gambar makhluk hidup. Coba lihat ya ikhwan, ini kain, potongan kain, di situ ada gambar makhluk hidup. Nah, ada gambar makhluk makhluk hidup. Nah, kata Nabi SAW, ya beliau berubah wajahnya, marah beliau. Lalu beliau mengatakan, ya Aisyah, inna ashaddan nasi adaban indallahi yawm al-qiyamati alladhina yudahi'una bi khalqillah. Wahai Aisyah, sesungguhnya manusia yang paling keras siksanya nanti di hari kiamat di sisi Allah, orang-orang yang berusaha menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yakni membuat gambar-gambar tersebut. Nah, dalam riwayat yang lain beliau menyatakan, inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamatil musawwirun, sesungguhnya yang paling keras siksanya di hari kiamat yaitu para pembuat gambar. Khawani fiddin azin wa zakumullah, coba lihat kain yang di situ ada corak. Nah, ada gambar. Nah, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang yang seperti ini, nah, mereka berusaha menandingi ciptaan Allah, mereka orang-orang yang paling keras siksanya di hari kiamat. Berarti secara umum, karena sebagian mereka beralasan bahwa kalau dengan mesin itu enggak apa-apa. Nah, mereka permisalkan dengan cermin. Nah, kayak cermin, kita depan cermin ada orang. Masya Allah, cermin itu enggak menyimpan gambar. Kita pindah dari cermin itu enggak ada nampak wujud kita. Beda dengan gambar yang sudah diambil di potret itu. Kita pergi dari tempat itu, gambar yang sudah terambil tadi itu tetap ada di handphonenya, tetap ada di kameranya, videonya pun ada. Khawani fiddin azani wa azakumullah, perkara yang terlarang. Nah, ini sekilas. Sehingga seorang berusaha menjauhi dosa-dosa besar. Dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi juga Ibnu Majah, inna Rasulullah SAW la'ana akila riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibahu. Sesungguhnya Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan harta riba dan yang memberi makan harta riba, dua saksinya dan pencatatnya. Masya Allah, semua kena. Tukang catatnya, saksinya, yang memberi dan yang menerima untuk dimakan riba tersebut terkena ancaman laknat. Nah, dan masih banyak lagi, bahkan dalam riwayat Bukhari disebutkan dengan siksaan orang-orang yang makan harta riba di hari kiamat di nah, ditenggelamkan di sungai ataukah di kolam darah, sungai darah. Ya, di mana ada seorang yang ada di tepi sungai tersebut dalam mengumpulkan batu, setiap kali dia mendekati tepian dilempar. Nah, ya. Ini ikhwan fillah azzaakumullah menunjukkan diharamkannya. Baik, kita lanjut. Tentang permasalahan ar-riba, para ulama mereka menyebutkan beberapa permasalahan. Permasalahan pertama, jenis-jenis barang ribawi. Jenis-jenis barang ribawi. Mana sih barang-barang ribawi itu? Dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW beliau menyatakan, "Adh-dhahabu bidh-dhahabi wal-fiddatu bil-fiddati wal-burru bil-burri wasy-sya'iru bisy-sya'iri wat-tamru bit-tamri wal-milhu bil-milhi matalan bimatalin yadan biyadin faman zada aw istazada faqad arba al-akhir wal-mu'ti fihi sawa." Emas dengan emas, jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum bur, bur ini gandum yang kualitasnya sangat bagus, gandum dengan gandum, asyair, syair juga jenis gandum, kualitasnya di bawah, ya, lebih rendah, syair dengan syair, at-tamru, kurma dengan kurma, al-milhu, garam dengan garam, sudah 6. Ini seluruhnya jika ada jual beli dengannya harus mazalan bimazalin, harus sama kadarnya, tidak boleh ada kelebihan. Yadan biyadin, harus serah terima di tempat, kontan, gak boleh tertunda pembayaran penyerahannya. Nah, Faman zada aw istazada faqad arba. Siapa yang menambah atau minta ditambah, sungguh dia telah melakukan riba. Al-akhidhu wal mu'ti fihi sawa. Yang memberi dan yang menerima padanya sama kondisinya. Nah, ya, terjatuh ke dalam riba. Ikhwani fiddin azani wa jazakumullah, ini 6 jenis dari barang-barang ribawi. Nah, ya. Lihat lafaz ini, perhatikan, adz-dzahabu bidz-dzahab, emas dengan emas, emas dibayar dengan emas. Ya. Kalau ada ba, itu menunjukkan alat yang dibayar. Adz-dzahabu bidz-dzahab, emas dibayar dengan emas. Nah, ya. Khani fiddin azana zukla, ini menunjukkan jual beli. Nah, ya. Nanti akan kita sebutkan juga termasuk uang-uang yang berlaku dan seterusnya. Insyaallah taala. Faedah yang kita ambil dari pelajaran ini sebelum kita lanjut ke berikutnya, bahwa tidak termasuk dalam hal-hal yang disebutkan dalam hadis ini sebagai asnafur ribawiyah yang diharamkan, itu pinjam meminjam. Kalau pinjam meminjam itu kan akan tertunda pembayaran. Saya pinjam emas dulu ya, untuk saya pakai nanti di lebaran, nanti saya akan kembalikan. Ini al-qard. Al-qardu bukan al-bay. Telah kita sebutkan di definisi di awal. Nah, ada seorang pinjam 50 ribu. Saya pinjam dulu 50 ribu, nanti saya ganti berikutnya. Ini pinjam meminjam. Nah, ada seorang dia pinjam kurma dengan kurma, nanti akan disebutkan juga, termasuk beras, pinjam beras. Nah, ya, karena mungkin lagi gak punya, dia mau masak misalnya, nanti akan dia kembalikan lagi berikutnya. Nah, ini khani fitin azani wa azakumullah, pinjam meminjam tidak termasuk dalam kategori kita ini. Yang kita bahas ini adalah jual beli. Nah, ya, jual beli tidak boleh ada tambahan. Tidak boleh ada tambahan. Kalau pinjam meminjam, yang menjadi ketentuan tidak boleh ada persyaratan. Tidak boleh ada persyaratan. Kalau tanpa persyaratan, tanpa isyarat lafad ataukah hal, tetapi murni dari kebaikan seorang yang dipinjamin, lalu dia ingin berbuat baik kepada yang meminjam, dia ingin melebihkan, diperbolehkan. Ya, ahsanun nasi man ahsanuhum qada'an. Ahsanuhum qada'an. Orang yang paling baik adalah orang yang paling baik dalam menunaikan, ya, hutang, tanggungan. Nah, dia dipinjamin 1 juta. Iya, nanti saya kembalikan juga 1 juta. Iya, sudah. Nah, setelah misalkan dia dapat keleluasaan, kelebihan, lalu kemudian dia ingin kembalikan ini 1 juta. Nah, terima kasih banyak sudah membantu saya, jazakallahu khair. Ini ada sedikit kelebihan, saya kasih buat Anda dan seterusnya. Tambahan seperti ini tanpa ada persyaratan dan seterusnya diperbolehkan. Nah, setelah dilunasi, bukan sebelum dilunasi. Kalau sebelum lunasi jangan diambil, itu riba. Bisa terjatuh ke dalam riba. Nanti akan disebutkan insyaallah pada tempatnya. Insyaallah taala. Baik, berarti kita sudah mengenal 6 jenis asnafur ribawiyah. Nah, hadis-hadis yang menyebutkan ini banyak. Tadi hadis Abu Sa'id Al-Khudri juga datang dari Ubadah bin Samit, dari hadis Abu Hurairah yang semakna dengannya, banyak. Itu intinya. Tidak cukup waktu untuk disebutkan semua. Permasalahan berikutnya. Apakah 6 jenis barang ribawi ini itu khusus 6 saja ataupun hukumnya berlaku kepada selainnya? Kepada selain 6 jenis ini, itu pun terjadi khilaf di kalangan para ulama. Nah, ya. Madzhab Dzahiriyah diriwayatkan dari Qatadah, kemudian juga pendapat Tawus, As-Sun'ani, Ibnu Aqil dari kalangan madzhab Al-Hanabilah, Masruq, Asy'abi, na'am, ya. Dan yang semisalnya, di antaranya juga Ibnu Hazm, na'am, rahimahumullah, mereka berpendapat la yuqas, tidak dikiaskan. Riba itu pada 6 perkara ini saja, ya. Nah, hal ini disebabkan kata para ulama karena zahiriyah mereka tidak mengatakan ada illah, ya. Mereka tidak memandang adanya illah. adanya sebab, enggak ada ilah itu menurut mereka. Dan ini madhab yang khusus dalam permasalahan ilah ini, itu memang agak, kalau dibahasakan agak kaku. Nah, tidak ada ilah. Saya contohkan, contoh tidak ada ilah itu kok seperti apa maksudnya. Contoh keluar dari pembahasan ini, Nabi SAW beliau menyatakan, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma yaktasilu fihi. Kata Nabi SAW, jangan salah seorang kalian kencing di air yang tergenang yang tidak mengalir, lalu kemudian dia mandi di dalamnya. Nah, tidak boleh kencing di air yang tergenang. Ada air tergenang, kolam atau apa, bak misalnya, kita kencing di situ baru mandi di situ. Nah, sekedar kencing aja enggak boleh. Nah, ya, diharamkan, enggak boleh, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, para ulama jumhur mereka mengatakan ada illah. Kalau kencing ini enggak boleh, maka lebih-lebih lagi yang lainnya pun enggak boleh. Nah, semua perkara yang termasuk di dalamnya kencing itu enggak boleh. Nah, ya. Sebagian mazhab Zahiriyah mereka mengatakan ini akibat tidak menetapkan illah. Coba perhatikan. Mereka mengatakan yang dilarang itu kalau secara langsung, itulah enggak boleh, dilarang itu secara langsung. Tapi kalau dia pindahkan ke botol dulu, dia kencing ke botol, kemudian taruh di air kegenang, enggak termasuk ke dalam larangan. Itu enggak apa-apa itu. Nah, enggak masuk ke dalam larangan. Nah, ini yang saya bilang tidak menetapkan illah. Sehingga penerapannya itu agak ya. Akibat tidak menetapkan illah, mereka mengatakan enggak ada illah. Apa yang diperintahkan nas itu sudah diamalkan, enggak usah pakai illah. Ya. Kalau disebutkan misalnya contoh penerapan yang lain, wallahu alam mungkin tidak ada yang berpendapat dengan pendapat ini, tapi dibangun di atas penetapan tidak ada illah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqul lahum uffin, jangan kalian mengatakan kepada orang tua itu uff, ah ih dan semisalnya. Ya, ucapan yang menunjukkan tidak suka, tidak ridha dengan apa yang mereka perbuat. Ini menyakiti orang tua. Dalam Al-Qur'an dilarang, enggak boleh itu. Nah, mereka yang menetapkan illah mengatakan semua bentuk menyakiti orang tua, menyakiti perasaan mereka haram hukumnya. Disebutkan dalam Al-Quran ini tingkat yang terkecil, ucapan ah ich yang misalnya yang menyakiti orang tua, ya itu diharamkan, apalagi yang lebih. Mereka yang mengatakan illah itu tidak ada, mereka mengatakan yang dilarang itu kalau ucapkan itu, kalau lebih dari itu nggak apa-apa, dipukul sedikit misalkan, itu nggak apa-apa, itu nggak termasuk dalam larangan. Kok orang nggak ada kok nasnya. Nah ini nggak menetapkan illah. Kita kembali kepada permasalahan riba. Sebagian madhab mereka mengatakan seperti Zahiriyah. Saya tidak mengatakan semuanya berpendapat dengan tidak adanya illah ya, tapi saya sebutkan Zahiriyah. Zahiriyah mereka mengatakan tidak ada illah, ta'lil itu enggak ada. Oleh karena itu mereka menafikan adanya kias. Enggak ada kias, kias aulawi dan semisalnya, tidak ada urudut tijara, hatta perdagangan, karena kata mereka enggak ada kias. Nah, ini madhab yang pertama. Madhab yang kedua, madhab jumhur ulama. Jumhur ulama mereka mengatakan ada kias, ya, dikiaskan 6 jenis barang ribawi itu kepada yang lainnya yang sama illahnya. Apabila sama illahnya, maka dihukumi dengan hukum yang sama. Ya, barang-barang ribawi itu tidak terkhusus 6 jenis yang disebutkan dalam hadis tadi, tapi itu penggambaran, ya. Nanti akan kita sebutkan insyaallah masing-masing illahnya, kemudian perwakilan bahwa kurma itu mewakili ini, termasuk di dalamnya begini-begini, nanti insyaallah akan sebutkan pada tempatnya insyaallah taala. Jadi yang sahih, dan ini pendapat yang sahih, pendapat jumhur ulama, bahwa 6 jenis barang ribawi itu dikiaskan dengan yang lain yang sama illahnya. Coba lihat di antara athar yang menunjukkan tentangnya. Ini indahnya kalau kita kembali kepada salaf. Nah, dalam riwayat Abdul Razzaq dalam musannafnya, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, maktulifat alwanuhu minat ta'ami fala ba'sa bihi yadan biyadin alburu bitamri wazzabibu bisya'ir wa karahahu nasi'atan wa karihahu nasi'atan. Kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, apa-apa yang berbeda maktalafat alwanuhu, apa-apa yang berbeda-beda jenisnya berupa makanan, itu tidak mengapa jual beli dengannya. Ya. Ya dan biyadin, dengan syarat kontan, serah terima di tempat. Jadi makanan yang berbeda-beda itu tidak mengapa jual beli dengannya, ya, yang penting serah terima di tempat. Alburu bitamri, albur gandum kualitas baik dengan kurma, ya. Wazabibu bisyair, kismis, zabib dibayar dengan syair gandum. Dan beliau membenci untuk nasi'ah, tertunda pembayaran, ya. Coba lihat, beliau menyebutkan jenis-jenis ribawi yang boleh untuk diperjualbelikan, boleh untuk diperjualbelikan kalau kontan. Di antara yang beliau sebutkan adalah zabib, kismis. Kismis enggak disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang kita sebutkan tadi, anggur yang telah dikeringkan, kismis. Beliau menyebutkan ilahnya dari di atas, makhtalafat alwanuhu minat ta'am, makanan yang berbeda-beda jenisnya. Satunya kurma, satunya gandum, satunya kismis, satunya kurma. Nah, berbeda jenis. Ini menunjukkan bahwa yang difahami oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dan beliau seorang sahabat, tidak diketahui ada sahabat yang menyelisih beliau radhiyallahu ta'ala anhu, menunjukkan bahwa ada penetapan illah pada 6 jenis barang ribawi tersebut. Nah, sehingga mana saja yang sama hukumnya, yang sama illahnya, dihukumi dengan hukum yang sama. Nanti insyaallah disebutkan pada tempatnya insyaallah taala. Wallahu taala alam bisawab. Tersisa 10 menit, barangkali kita istirahat untuk kita persiapan pelajaran ustaz kita, Ustaz Abdul Mu'ti hafizahullah taala. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma hamdik, syadallah ila lam tastaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.